Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBS Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Religi, inspirasi. Motivasi. Edukasi. KCBS Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat, akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah, hanya di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Sahabat radioku 98,5 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali saya Ozan Fauzan dan saya Ozi Fauzi. Kembali dapat menjumpai sahabatku semua ya, tentunya di ruang dengar sahabatku. Tentunya dalam program acara Benang Merah. Benang Merah ya. Dan di acara ini sahabatku bisa mendengarkan tentang pembahasan ya, pembahasan tentang masalah-masalah hukum ya. Iya. Masalah-masalah hukum yang memang sudah pernah dibahas oleh para ulama-ulama terdahulu ya. Iya. Yaitu tentang masalah hukum halal haram maupun sunnah bid'ah ya. Iya. Dan tentunya bersama guru kami ya, Buya Yahya. Dan sahabatku juga bisa ikut berinteraksi dengan kami ya, untuk bertanya maupun menambahkan dari apa yang sudah yang dibahas pada pagi hari ini. Dan juga bagi sahabatku yang bergabung ya melewati via radio streaming kami ucapkan selamat bergabung. Dan juga buat sahabat-sahabat radioku yang ada di wilayah Cirebon maupun yang ada di wilayah Lumajang ya. Baik yang ada di wilayah Lumajang sudah bergabung melewati radio Darul Mustafa ya Lumajang. Selamat bergabung dengan kami dan kami nantikan tanya jawabnya. Kami nantikan tanya jawabnya yaitu di via SMS kami di 081-321-46-1079 atau mungkin langsung via telepon ya di 0231-252-2549. Kang Ozan, ya. Radio kita, alhamdulillah Kang Ozan ini tidak hanya di Lumajang saja, banyak radio-radio lain yang mungkin yang relay kita. Oh, yang relay kita banyak ya. Oh, masya Allah. Mamba Usolihin. Mamba Usolihin juga yang relay kita ya pada pagi hari ini. Iya, insya Allah. Baik. Ya, selamat berjumpa ya, selamat bergabung buat sahabat kita di Mamba Usolihin di wilayah Gresik dan juga di wilayah-wilayah manapun. Iya. Ya, baik yang ada di wilayah Sumatera mungkin. Bontang ya. Di Bontang juga di wilayah Indonesia ya, yang lainnya di wilayah Indonesia bagian yang lainnya. Iya. Selamat bergabung dengan kami dan kami pun mengundang ya untuk sahabat semua untuk bergabung di via SMS kami dan juga via telepon kami yaitu di 0231-252-2549 ataupun di via SMS ya di 081-321-461-079. Ya, Kang Aziz. Ya.

pergi harus Ali bin Abdurrahman. Ini jadi kalau merubah hukumnya haram, dan hati-hati ancamannya adalah tidak ringan. Laknatullah alaihi, laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Laknat kutukan Allah ya, dan kutukan malaikat dan manusia semuanya mengutuk. Diseru untuk mengutuk. Artinya apa? Anjuran kutuk manusia itu yang merubah nasabnya itu. Wallah. Baik, ini yang harus kita Masya Allah perhatikan. Baik, mungkin masih banyak nanti ya, yang akan biasa, kita ya. Bahas ya Kang Ozi. Dan mungkin juga bisa disambung dengan tanya jawab nanti. Dan kita akan bersambung ya. Dan bagi sahabatku, jangan kemana-mana, karena kami akan kembali setelah nasihat berikut ini. علما يا علما يا يلا غنوا معايا عبلادي لازم أرجع هي أمل ومنايا لا ما ينسون العود حق ولادي من بعدي لا ما ينسون العود حق ولادي من بعدي بلادي فرش أرضي أما الحافي سمايا بلادي روحي وعيوني مقبل لا ضر الدوني بلادي روحي وعيوني مقبل لا ضر الدوني لو الذئاب عطوني وسكنوني بسرايا عن حق العود الدافع اسمع ياللي مش سامع عن حق العود الدافع اسمع ياللي مش سامع على الأقصى إن شاء الله راجع لأجل تهون المنايا حب الأوطان بدمي في كل معنى للكلمة حب الأوطان بدمي في كل معنى للكلمة بصرف وبأعلى همي لا مالا أبوي وجدي بوجداني زرعوا حب الأوطان أبوي وجدي بوجداني زرعوا حب الأوطان وخلوا الأقصى أباني مفاتيح ومعايا Yamin, yamin, zip the bushra on the beach.